Pujilah Tuhan dalam cakrawalanya yang besar. Pujilah Tuhan karena Dia yang perkasa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dengan kecapi dan gambus. Pujilah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan nyanyian baru. Semua makhluk di bumi dan di surga, pujilah Tuhan. Haleluya. Segala raja, pemberi damai dan sukacita. Bagimu segalanya, hormat dan kuasa, Allah yang kudus, kekal selamanya. Hanya Engkau yang berkuasa mengatur masa dan segenap alam semesta. Segenap alam semesta, tiada yang lain seperti